Apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun pelakunya telah bertobat? Tidak ada. Semua dosa sebesar apapun, sengeri apapun dosa tersebut, meskipun itu membunuh manusia sebanyak 100 manusia, jika sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Apakah ada tobat untuk seorang muslim yang membunuh saudaranya sesama muslim? Jika itu pembunuhan sengaja, maka ulama berselisih pendapat apakah ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Sebagian sahabat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah mengatakan tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Namun pendapat jumhur ulama inilah yang benar. Di antara dasar pokoknya, dalil pokoknya adalah kisah orang yang membunuh 100 nyawa dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dilakukan rutin tiap malam atau hanya boleh di 10 malam terakhir Ramadan? Kalau yang dianjurkan, maka itu khusus untuk 10 malam terakhir Ramadan berdasarkan penjelasan Syaikh Al-Fauzan. Adapun tahajud berjamaah di luar bulan Ramadan di akhir malam, maka itu satu hal yang boleh dilakukan di rumah sebagaimana sejumlah hadis yang menunjukkan hal ini. Dan bacanya sir ataukah jahar, boleh sir dan boleh jahar. Qiyamulail itu boleh sir dan boleh jahar. Kadang Nabi sir, kadang jahar. Saya pernah dengar bahasanya nikmat bulan Ramadan juga dirasakan oleh orang sudah meninggal dunia. Apakah itu benar? Wallahu a'lam tentang kebenarannya. Siapa yang mengatakannya wajib mendatangkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat yang fi hukmil marfu, yang itu adalah riwayat yang sahih. Salat Idul Fitri itu di masjid ataukah di lapangan? Yang terbaik adalah di lapangan. Di masjid tidaklah berdosa. Dianjurkan untuk di lapangan, di masjid makruh. Namun makruh itu tidaklah dosa. Maka saya katakan tidak berdosa. Kenapa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan? Karena Nabi katakan itu perbuatan Yahudi dan Nasrani dan Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Nah, karena itu maka tidak boleh. Kemudian kuburannya harus dibongkar sama mayatnya harus dipindahkan, maka nanti melihat siapa yang duluan. Kalau kemudian kuburannya duluan, kemudian setelah itu dibuatlah masjid. Tujuannya untuk memuliakan dan bersikap berlebihan kepada mayit, maka masjidnya yang dihancurkan. Masjidnya yang dihancurkan. Karena ini bukanlah yang masjid yang usis ala taqwa. Dibangun di atas asas taqwa. Namun jika masjidnya yang duluan, kemudian mayit itu dimakamkan di dalam masjid, maka mayit, maka kuburnya yang dibongkar dan dipindahkan. Apakah membatasi penggunaan masjid untuk umat termasuk perbuatan zalim? Semisal di Arab Saudi, masjid dibuka khusus jam sholat saja. Setelah selesai sholat, masjid dikunci sehingga tidak memungkinkan untuk berlama-lama berzikir membaca Al-Quran di masjid. Tindakan hal ini, kalau ini tanpa maslahat, tanpa maka boleh jadi termasuk apa yang ditanyakan. Melarang masjid digunakan untuk berzikir, namun alasannya adalah alasan keamanan. Alasannya adalah alasan keamanan. Ketika kemudian jika kemudian dibuka, ya, maka masjid di Saudi itu ada AC-nya, ada ininya, ada ininya. Maka kemudian karena alasan keamanan, maka kemudian ditutup. Maka jika kemudian itu alasannya, dan demikianlah alasannya, dan jika demikian alasannya, maka tidak masalah. Sebagaimana masjid-masjid di tempat kita pun seandainya ditutup oleh takmir karena alasan keamanan, maka itu satu hal yang tidak salah. Dan itu tidak termasuk kemudian melarang orang untuk baca Al-Quran, karena baca Al-Quran tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Tidak kemudian melarang orang sholat, karena sholat juga tidak harus di masjid. Semua bumi Allah bisa dipakai untuk sholat. Seandainya masjid kekunci, ya, masjid dikunci, ya, sholat bisa di tempat-tempat yang lain. Apa yang dimaksud dengan naungan serta dinaungi? Ya, naungan itu artinya adalah tidak kepanasan. Ya. Nah, dinaungi artinya ya tidak terkena terik matahari. Jika yang dimaksudkan adalah naungan saat di mahsyar, maka orang-orang yang lain kepanasan, dia tidak kepanasan. Salahkah jika kita lebih mengutamakan ikut kajian daripada acara buka bersama? Boleh jadi sangat tidak salah jika acara buka bersamanya adalah acaranya tidak karuan. Yang kemudian istrinya juga kemudian obrolan yang tidak manfaat, kemudian susah untuk sholat pada awal waktunya dan sebagainya. Ya, adapun kajian di masjid maka jelas kemudian sholatnya dan terjaganya sholatnya, maka boleh jadi bukan hanya tidak salah, ya, sangat benar. Mana yang lebih baik, mengikuti kajian tematik atau kajian kitab, dan apa alasannya? Ya, tergantung orangnya. Kalau orang yang kemudian belajarnya mau serius, maka kajian kitab tempatnya. Untuk orang yang belajarnya serius, dan orang yang kemudian ingin kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya, maka kajian kitab tempatnya. Namun kemudian orang yang dan ini seharusnya orang-orang yang sudah lama ngaji. Adapun orang yang pemula di dunia ngaji, di dunia ilmu, maka cocoknya tematik. Ya, jadi ustadznya ya sedikit ger, kemudian enggak sepaneng. Kajian kitab lebih didominasi tegang, ya, sepaneng, ya, itu dominasinya. Dan itu enggak cocok untuk pemula di dunia ngaji. Maka cocoknya orang yang pemula itu kajian tematik yang kemudian tema-temanya enteng, tidak mikir berat. Namun yang sudah lama ngaji jangan kemudian kelas tematik terus. Ya, cuma bisanya tematik terus, ya. Yang enteng terus diajak mikir pusing. Dan perlu diketahui bahasanya kajian tematik secara umum isinya, kontennya berulang, itu saja. Kalau kemudian orang yang dalam mengaji kok kemudian kelasnya cuma kelas tematik, maka dia tidak ada penambahan ilmu. Tidak ada penambahan ilmu, karena yang dibahas cuma itu saja. Boleh jadi judulnya beda, boleh jadi judulnya disesuaikan dengan judul lagu atau apa. Nah, isinya itu saja. Isinya, kalau orang yang sudah lama mengaji, secara umum sudah pernah dapat semua. Ya, mengapa sholat harus diganjilkan dengan sholat witir? Ya, karena demikianlah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian tutuplah, jadikanlah witir sebagai akhir sholat malam kalian. Bolehkah non-muslim masuk masjid untuk menghadiri ijab kabul? Non-muslim untuk masuk masjid selain Masjidil Haram, boleh jika ada maslahatnya. Boleh jika ada maslahatnya. Namun jika dia tidak ada maslahat untuknya, maka tidak selayaknya. Jadi persilakan masuk ke masjid dengan rok mininya dan seterusnya. Oleh karena itu, maka untuk menghadiri ijab kabul, ya, dia jadi saksi juga tidak sah. Saksi akad nikah tidak sah. Kalau cuma sekedar jadi penonton, maka wallahu a'lam itu bukan termasuk maslahat. Bukan termasuk maslahat yang besar. Maka yang lebih baik, non-muslim tidak usah masuk. Karena tidak mewujudkan maslahat untuk dirinya. Apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Jika dimaksud dengan mengamalkan hadis dhaif adalah meyakini isinya, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Karena meyakini isinya berarti keyakinan, dan keyakinan harus dibangun di atas hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa beda tauhid uluhiyah dengan rububiyah? Uluhiyah artinya ibadah, itu hak Allah. Rububiyah artinya pencipta jagat raya, pengatur jagat raya adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan lainnya. Ringkasnya demikian. Benarkah walaupun seseorang sudah memaafkan kesalahan orang lain ketika di dunia, tapi di akhirat masih dimintai lagi amalannya, pahalanya? Tidak benar. Kalau dia sudah dimaafkan, berarti sudah selesai. Dapatkah kita mendapatkan pahala sedekah di bulan Ramadan dengan program celengan sedekah? Kita masukkan sedekah kita dalam celengan di waktu Ramadan, dan baru diserahkan ke pengurus setelah selesai Ramadan. Tidak dapat pahala Ramadan. Kalau mau dapat pahala Ramadan, diserahkan sebelum Ramadan berakhir. Allah akan membongkar orang mencari-cari kesalahan seorang muslim. Lalu bagaimanakah status pekerjaan polisi, KPK, dan sejenisnya dalam mengungkap kasus kriminal? Hukum asal tajasus hukumnya haram, namun para ulama ngasih pengecualian. Jika kemudian dengan tajasus ini maka akan tercegahlah, atau terbongkarlah kemudian kejahatan yang besar dampaknya, maka hukumnya boleh. Ketika tarawih atau witir bersama imam, kita batal di tengah-tengah sholat sehingga tertinggal dan tidak dapat salah satu sesi sholat tarawih atau witir. Apakah kita gagal mendapatkan keutamaan semalam suntuk sholat malam? Kalau statusnya cuma sekedar masbuk, ya, akhirnya kemudian misalnya witirnya witir 3 rakaat, di rakaat kedua dia batal, kemudian berwudu, kemudian ikut bergabung bersama imam dan dia masbuk, maka dia tetap dapat keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Apakah benar hadis yang mengatakan beribadahlah seakan-akan besok kita mati dan bekerjalah seakan-akan hidup selamanya, ada hadis palsu? Bagaimana menyikapinya mengingat masih populer di khutbah-khutbah di pelosok negeri di Jawa? Waduh, ini sudah melakukan penelitian ya. Ya, jawabannya tidaklah kita berperan dengan tidak ikut menyebar-nyebarkan hadis yang tidak jelas, tidak bisa statusnya. Antara riba yang dibicarakan tidak ada dan mencela yang dibicarakan ada, apakah sama berat dosanya? Yang jelas dua-duanya sama-sama dosa besar. Riba adalah dosa besar menurut pendapat yang rajih dan itu pendapat jumhur. Dan caci maki adalah kefasikan dan itu berarti dosa besar. Apabila berdoa harus menghubungkan hati dan lisan, menyebabkan kita berlinan air mata dengan kebesaran Allah, apakah yang harus kita lakukan saat berdoa di tempat umum? Yang jelas ada connect antara pikiran dan lisan. Jangan kemudian lisannya A, kemudian pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Tidak harus kemudian dipersyaratkan harus menangis. Bolehkah menghibah non-muslim berdasarkan hadis dzikruka akhoka? Boleh. Ribah non-muslim itu tidak termasuk ribah yang haram. Namun sebaiknya dilakukan ataukah tidak, maka melihat ada dampak negatif, berdampak negatif ataukah tidak. Ya, tentang kemudian solusi KPR yang riba, ya maka upayakan untuk mempercepat pelunasan. Tidak harus kemudian rumah yang dibeli dengan KPR tersebut harus dijual. Tidak harus dijual. Namun, usahakan untuk tidak berlama-lama dengan transaksi riba. Apakah orang bisa dapat keutamaan Lailatul Qadar meskipun hanya ibadah atau baca Quran sesaat di 10 malam hari akhir Ramadan? Iya, dia tetap dapat, namun cuma segitu saja. Ya, berbanding lurus dengan banyak sedikitnya amalnya. Kalau cuma sedikit, ya dapatnya cuma sedikit. Apakah harus dengan niat cari Lailatul Qadar? Tidak harus niat. Yang penting dia beribadah di malam itu. Pas malam itu Lailatul Qadar, meskipun tanpa niat untuk berburu Lailatul Qadar, dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar sesuai dengan amal yang dia kerjakan dan dia lakukan. Jika imam sholat dalam keadaan duduk sejak awal sholat dikarenakan kakinya sedang sakit dan tidak mampu untuk berdiri, apakah makmum juga harus ikut sholat sambil berdiri? Jika sejak awal itu bermasalah, maka lebih baik dia tidak jadi imam. Lebih baik tidak jadi imam, menimbang pendapat sebagian ulama ya, mengatakan orang yang tidak sempurna sholatnya, maka tidaklah dia jadi makmum dan tidak jadi imam. Namun seandainya dia jadi imam, ya, maka kalau mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, dan ini wallahu ta'ala a'lam pendapat yang lebih kuat, seluruh makmum meskipun mampu berdiri wajib duduk. Namun kalau mazhabnya Imam Syafi'i, yang berdiri tetap berdiri. Obrolan atau diskusi di Facebook termasuk majelis? Iya, termasuk majelis. Majelis dunia maya. Maka ada majelis dunia nyata dan ada majelis dunia maya. Untuk yang tarawih 23 dibagi dua bagian, apakah boleh kedua-duanya dilakukan berjamaah? Iya, berjamaah. Yang disarankan oleh Syaikh Al-Fauzan, yang tadi terakhir kita baca, dua-duanya berjamaah. Maksiat sudah meninggalkan yang wajib dan menjauh yang haram. Bagaimanakah dengan sunnah dan makruh? Maka melakukan hal yang makruh bukan maksiat. Bukan maksiat. Cuma apakah hal yang makruh itu mungkar? Ulama berselisih pendapat. Apakah mungkar itu hanya melakukan hal yang haram? Ataukah melakukan hal yang makruh itu juga termasuk mungkar? Namun yang jelas berkenaan dengan masalah maksiat atau dosa, maka meninggalkan mengerjakan yang makruh tidak termasuk dosa. Dan meninggalkan satu hal yang hukumnya mustahab, yang dianjurkan juga bukanlah satu hal yang bernilai dosa. Dan ada perselisihan ulama, apakah melakukan hal yang makruh itu termasuk mungkar. yang kemudian kita punya kewajiban untuk menegur dan mengingatkan. Bukan berkaitan dengan masalah dosa dan tidaknya. Kalau tidak dosa, maka melakukan yang makruh tidak dosa. Dan apakah orang yang melakukannya kemudian wajib ditegur, wajib diingatkan oleh orang-orang yang mampu untuk mengingatkannya? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, menimbang perselisihan pengertian apa itu mungkar. Apakah mungkar itu hanya terbatas pada hal-hal yang haram, ataukah termasuk hal yang mungkar adalah hal-hal yang mengerjakan hal-hal yang makruh. Kesimpulannya, wallahu a'lam, orang melakukan hal yang makruh perlu diingatkan, namun bentuk mengingatkannya tidaklah sebagaimana mengingatkan orang yang melakukan hal yang haram. Apakah mendengarkan muratal Al-Quran mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala karena itu amal solehnya telinga, amal solehnya pendengaran, mendengarkan hal-hal yang baik dan manfaat. Bolehkah zakat fitri diserahkan berupa uang kepada panitia untuk dibelikan bahan makanan pokok penduduk setempat? Boleh dengan memberikan keterangan jenis beras yang biasa dimakan oleh orang yang menyerahkannya dalam bentuk uang. Karena idealnya zakat fitri itu adalah menyesuaikan dengan beras yang biasa dipakai. Yang biasanya beras sekilo 15 ribu ya, zakat fitrinya beras sekilo, harga sekilonya 15 ribu. Yang biasanya 10 ribu ya 10 ribu. Jika demikian keadaannya, nanti panitianya akan pusing. Panitianya pusing, wah ini ada yang 7 kilo sekian orang, 8 kilo sekian orang, 10 kilo sekian orang, 12 yang 10 ribu sekian orang, 12 ribu sekian orang. Panitianya pusing. Kalau panitia merasa pusing ya, maka supaya tidak pusing, suruh itu yang beli jenis berasnya sendiri-sendiri, panitia tinggal membagikannya. Istighfar tidak hanya dengan lisan, melainkan juga dengan hati dan perbaikan diri. Bagaimana jika dalam pikir sesudah sholat, seorang hanya berpikir dengan lisan saja, kurang menghayati dengan hati, apakah maka jika dia kurang menghayati, maka tentu kualitas istighfarnya itu tidak maksimal. Tidak sebagaimana jika istighfarnya setelah selesai sholat itu ucapan lisannya dan itu juga yang dia pikirkan. Apakah sholat dua rakaat ringan di awal sholat malam itu termasuk dalam hitungan 11 rakaat tahajud? Tidak termasuk dalam hitungan 11, namun termasuk dalam hitungan 13. Kadang Nabi 11, kadang 13. Nah, 13 itu tambah 2 rakaat itu apa? Salah satu penjelasan dalam masalah ini adalah tambahan 2 rakaatnya adalah 2 rakaat ringan. Apa yang dimaksud dengan salat tarawih? Qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya, kemudian dikerjakan di awal malam. Apakah salat witir termasuk bagian dalam salat tarawih? Ya, ketika kita katakan, kita definisikan sholat tarawih itu adalah qiyamul lail di bulan Ramadan, di awal malam, maka witir termasuk tarawih. Jika safarnya singgah dan mendengar adzan, maka musafir wajib sholat dengan rakaat sempurna. Jika yang dimaksudkan safar musafir tinggal mendengar adzan dan sholat berjamaah dengan mukim, maka dia harus sholatnya tamam. Sholatnya 4 rakaat. Adapun jika dia sampai ke masjid sholatnya sudah bubar, ternyata sholatnya sudah bubar karena dia harus kemudian ke belakang dulu, harus BAB dulu, kemudian dia kira kemudian di masjid masih dapat, ternyata sampai sana bubar, maka dia cukup sholat 2 rakaat qasar jika dia masih tergolong musafir. Jika kita tidak mendengar adzan, apakah tetap wajib kita sholat dengan rakaat sempurna. Yang rakaat sempurna tidak berkaitan dengan masalah mendengar azan dan tidak, namun berkaitan dengan berjamaah dengan mukim atau tidak. Bagaimana hukum bila kita makan di restoran, bayar sekian, bisa makan sepuasnya. Ya, 50 ribu sekenyangnya. Maka model restoran semacam diperselisihkan oleh ulama mu'asirin. Boleh atau tidaknya menimbang perselisihan apakah terdapat gharar di dalamnya ataukah tidak. Kalau fatwanya Syaikh Al-Fauzan itu gharar, tidak boleh, haram. Namun Masai Unaizah, Masai Markas Ibn Thaymin, murid-muridnya Syaikh Ibn Thaymin, Syaikh Khalid Muslih dan yang lain menilai bahasanya itu ghararnya adalah gharar yang sedikit karena telah diperhitungkan secara cermat oleh pihak pengelola dan tidak mungkin dia sudah perkirakan itu mesti untung. Kalau ghoror itu ya, di satu kesempatan untung, kesempatan yang lain rugi. Nah, model makan 50 ribu sepuasnya itu sudah diperhitungkan pasti untung. Sudah dikalkulasi, sudah dites yang paling lapar dan sebagainya. Habisnya seberapa? Sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Maka bisa dipastikan setiap transaksi itu untung. Maka ghararnya ghoror yang kecil. Sehingga tidak mengapa dan ini yang lebih tepat wallahu taala a'lam. Jika sedang berdiri sholat berjamaah, lalu teman di samping kita jatuh karena meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Membatalkan sholat atau lanjut? Lanjut ya. Kalau pilih lanjut, kebangetan sekali. Ada orang pingsan, sakaratul maut, kejel-kejel. Dia tetap lanjut sholat ini. Tidak punya perasaan. Mati perasaannya. Ya maka ya tentunya ketika dia tahu orang ini dalam kondisi bahaya, ya, apalagi kemudian dia mungkin untuk menolongnya dan menyelamatkannya, serangan jantung boleh jadi kemudian bisa ditangani secepatnya itu dia bisa menolongkan menolong nyawanya, maka seharusnya dia batalkan. Dan membatalkan salat berjamaah karena kondisi darurat dan ini adalah kondisi darurat satu hal yang hukumnya boleh. Bolehkah sholat di masjid yang di sisi selatannya ada kuburannya? Jawabannya boleh. Untuk masalah kalau kemudian orang itu sholat dan menghadap kuburan. Atau seorang itu sholat di komplek pemakaman. Dan ini bukan komplek pemakaman dan bukan sholat menghadap kubur. Ujub yang menghinggapi hati seorang hamba ketika ibadah. Ujub itu bukan ketika ibadah. Ujub itu penyakit setelah ibadah. Kalau ujub ketika ibadah itu namanya riya. Ini loh saya sudah bagus sholat saya. Lihatlah. Ya. Sholat saya sudah, ini loh bacaan Quran saya sudah bagus sekali. Dengarkanlah dengan seksama. Itu riya. Itu sum'ah. Bukan ujub-ujub, itu adalah penyakit setelah selesai setelah ibadah. Maka dia penghapus amal yang ada setelah selesai ibadah. Sebagaimana riya dan sum'ah, itu adalah penghapus amal saat dia beribadah. Apakah ujub dapat menghapus pahala ibadah atau hanya sekedar mengurangi? Jawabannya menghapus. Bisa menghapus. Terkait pendapat makmum ikut membaca sami Allahu liman hamidah di saat iktidal sebelum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ya, demikian mazhab Syafi'i. Demikian mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah kalau makmum juga dalam salat berjamaah juga membaca tasmi'. Lain hanya dengan mazhab Hanabilah yang mengatakan bahasanya makmum cukup membaca tahmid rabbana walakal hamdu tanpa tasmi'. Maka orang mengamalkannya tidak salah. Orang yang mengamalkannya tidaklah salah dan tidak boleh disalah-salahkan dan tidak diingkar. Apakah kita masih boleh melanjutkan sholat malam apabila kita telah sholat 11 rakaat sudah melakukan witir? Setelah witir masih boleh sholat malam, namun tidak boleh witir lagi. Jika kita ingin menambah salat tahajud di 10 malam tahun Ramadan, maka harus tidak mengikuti salat witir di awal malam. Boleh kemudian mengikuti witir di awal malam dan nanti kemudian salat hanya genap tanpa witir di akhir malam. Atau jika ingin mendapatkan amal dianjurkan letakkan witir di akhir malam, maka jadikan witir bersama imam itu bukan witir. Maka ketika imam itu salam pada rakaat yang ketiga, tambah berdiri satu rakaat, sehingga yang kita kerjakan adalah 4 rakaat. Dan itu, dengan itu demikian kita belum witir. Dan setelah itu nanti di akhir malam kita sholat, genap, kemudian witir. Apabila kondisi badan dalam keadaan bau dan berkeringat, apakah kita tetap berangkat ke masjid untuk berjamaah? Jika kondisi kalau mandi tidak dapat jamaah atau masbuk. Maka jika betul-betul itu bau badan yang mengganggu, maka dia tidak boleh ke masjid. Qiyas dengan masalah makanan yang menimbulkan bau. Dan ini sebagai hukuman untuknya. Tidaknya dia mandi, dan maka dia dihukum untuk menjadi, kalau di sini katakan, atau masbuk. Maka dia berkewajiban untuk menghilangkan bau tersebut dengan mandi misalnya, kemudian berangkat ke masjid. Dampaknya dia masbuk dan ini hukuman untuknya, karena keteledorannya tidak mempersiapkan ibadah sholatnya dengan baik. Dikatakan dibenci orang yang mandi atau masuk WC saat azan berkumandang. Ya, siapa yang mengatakan? Ya, ini perlu siapa yang mengatakan? Kalau dikatakan dibenci, siapa yang membenci? Ya, sehingga bagaimanakah jika kita punya urusan agak lama di WC sehingga ada kemungkinan masuk, apakah tetap menunggu azan selesai? Ini berkaitan dengan masalah keluar dari masjid. Ya. Keluar dari masjid, siapa orang yang mendengar adzan di dalam masjid? Kalau dia mau keluar dari masjid ke kamar mandi, maka sebagaimana kita baca di mulakhas fiqihnya Syaikh Al-Fauzan, mengutip perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, orang yang punya keperluan ke belakang, maka hendaklah dia berangkat ke belakang setelah adzan selesai. Jangan menyerupai setan, adzan berkumandang, setan pergi, dia juga ikut pergi. Setan keluar, dia juga ikut keluar. Maka tersabuh bisyaitan. Ini menyerupai setan. Maka berdasarkan hal ini, maka Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh Saleh Fauzan di Mulakhas Fiqih, ketika orang itu, ketika terdengar adzan dan seorang itu berada di dalam masjid, dan dia punya urusan mau keluar dari masjid, semisal ke kamar mandi, maka jika bisa ditunda, maka tunda. Sampai adzan selesai. Dan jika tidak bisa tertunda, kalau ditunda dia ngompol di masjid, maka tidak boleh ngompol di masjid, keluar saja. Dan dia punya udzur dalam masalah ini. Dan karena dia punya udzur, tidak kita katakan dia tasabuh dengan syaitan karena kabur mendengar adzan. Apabila kita tidak melihat faktor ya ujub dan kenyamanan, saya menangkap sholat qabliyah rawatib di masjid lebih baik daripada di rumah sebagai bentuk bersegera. Benarkah? Maka yang terbaik sholat rawatib itu di rumah. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki hati yang kokoh. Bukan seorang yang hazim. Yang kalau kemudian dia pulang ke rumah, dia mudah tergoda dengan kursi, dengan kemudian kasur dan sebagainya, akhirnya tidak jadi ba'diyah. Ya, karena bukan orang yang berjiwa tegar. Nah, sedikit godaan, kasur yang kayaknya nikmat untuk baringan, akhirnya dia memilih baringan, kemudian jadinya ba'diyahnya tidak jadi. Maka untuk orang-orang yang tidak punya hati yang tegar semacam ini, lebih baik untuk dia adalah ba'diyah di masjid. Sehingga karena tekadnya saya mau bakdia di rumah, itu selalu tidak pernah kesampaian. Itu cuma sekedar teori. Karena realitanya sampai rumah, ngobrol, duduk, dan seterusnya. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.